Jangan ganggu aku tidur hari ini, teman-teman. Aku sedang malas, aku ingin tidur. Jangan coba-coba bangunkan aku dari mimpiku, bila kau tak ingin memarimu kamu. Tak boleh menggigitku hari ini. Aku sedang tidak mendonor darahku. Sabar dan sabar, tunggu sampai aku terbang.